إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan berbagai nikmat lahir dan batin kepada kita. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Yang tidak bisa kita hitung. Termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah ta'ala firmankan. Alam naj'al lahu aynain. Walisanu wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia dua mata, satu lisan dan dua bibir. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di antara bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini nikmat yang Allah berikan berupa lisan. Marilah kita menjaga ucapan-ucapan kita. Karena ucapan yang kita ucapkan ditulis oleh malaikat. Kemudian akan dihisab dan dibalas. Kelak di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang dilafadzkan, yang diucapkan oleh Bani Adam, kecuali ada malaikat yang mengawasinya, ada malaikat yang mencatatnya, mencatat apa yang dia ucapkan. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya terhadap kalian semuanya ada para malaikat penjaga, pencatat, malaikat yang mulia mencatat dan menulis apa yang kita ucapkan. Sanaktubu ma qalu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami akan menulis apa yang mereka ucapkan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan dalam satu pesannya dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Disebutkan iman kepada Allah, Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengatur kita, Allah yang mengawasi kita. Demikian pula disebutkan iman terhadap hari akhir karena di sana ujung dari kehidupan kita. Hari pembalasan, hari kebangkitan. Adanya surga dan neraka yang telah Allah siapkan bagi umat manusia. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik. Atau dia diam. Berucap dengan ucapan yang zatnya itu adalah kebaikan. Berzikir, membaca Al-Quran. Hal-hal yang positif, hal-hal yang mendatangkan maslahat, hal-hal yang mengantarkan kepada kebaikan, maka kita didorong oleh syariat. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ataukah dia diam? Diam dari perkara kejelekan, ucapan yang jelek, ataupun ucapan yang mengantarkan kepada kejelekan. Ini wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kesempatan yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimintai oleh sahabatnya suatu nasihat, dullani ala amalin adkhalani Allah al-jannah wa ab'adani Allah minan nar. Tunjukkan kepada ke suatu amalan yang akan memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amsik alaika lisanak. Tahan lisanmu, jaga lisanmu. Sahabat tadi mengulang lagi, Nabi pun mengulang kembali, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Thaqilatka ummuk wa hal yakubbun nas ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia dilemparkan ke dalam neraka kecuali karena buah dan akibat lisannya. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kehidupan dunia. Hidupnya kita di dunia ini adalah sementara. Namun ini adalah kesempatan untuk menanam. Menanam dengan ucapan kita. Menanam dengan amal perbuatan kita. Dan kelak kita akan memetik buahnya dengan ucapan dan perbuatan itu. Man zara'a khairan hasada khairan. Siapapun yang menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan juga. Akan menuai al-karamah, kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebaliknya, siapapun yang menanam kejelekan, dia akan mendapatkan dan merasakan akibatnya. Allah mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Siapapun yang beramal kebaikan seberat semut, maka dia akan melihatnya. Demikian pula siapapun yang beramal kejelekan seberat semut, sebesar itu, dia akan melihatnya juga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengingatkan betapa besar akibat dari lisan ketika diumbar, ketika tidak diperhatikan efek dan bahayanya, tidak difikirkan akibat dari semua itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajul yatakallamu bikalimah ma yatabayyanu fiha yuzillu biha ilan nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada orang yang mengucapkan suatu ucapan yang tidak dia renungkan, tidak difikirkan, sehingga menjadikan dirinya terjatuh ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Syukuri nikmatnya Allah berikan berupa lisan ini, jaga lisan tersebut dari hal-hal yang akan menyerumuskan diri kita ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amat banyak akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak menjaga lisannya. Sebagaimana pula amat banyak hal-hal yang menjadikan manusia tidak bersyukur dengan lisan itu, tidak digunakan pada perkara yang baik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di antara ketergelinciran dan kekeliruan kesalahan seorang terhadap lisannya, dia melakukan ghibah ataupun namimah, menyebutkan aib orang lain, kejelekan orang lain tidak di hadapannya, atau bahkan dia menyebutkan suatu kejelekan dinisbatkan kepada orang lain sementara tidak nyata. Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Demikian juga namimah, mengadu domba, menyebarkan berita ucapan sehingga menjadikan kerusakan di antara manusia. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan la yadkhulu al-jannah an-namam. Tidaklah masuk surga orang yang melakukan namimah, mengadu domba. Termasuk kebagusan dari Islam seorang hamba ketika dia menjaga lisannya, ketika dia tidak menyibukkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di antara bahaya lisan ketika tidak ditahan, menjadikan seorang bermudah-mudahan untuk melaknat, untuk mencela, untuk mencerca orang lain. Laisal mu'min billa'an walal ta'an walal fakhish walal badhi. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, berucap ucapan yang kotor, ucapan yang jelek. Seorang mukmin yang sempurna imannya akan menjaga lisannya, tidak mengganggu saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berpesan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqiman qalbuhu wa la yastaqimun qalbuhu hatta yastaqima lisanu wa la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'inquhu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah lurus istiqamah iman seseorang, tidak lurus iman seseorang sampai lurus kalbunya, istiqamah kalbunya, dan tidaklah lurus istiqamah kalbunya sampai lurus dan istiqamah lisannya. Lihat bagaimana lisan itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap keimanan, keistiqomahan. Dan tidaklah masuk surga seorang hamba ketika tetangganya tidak aman dari gangguannya. Oleh karena itu ayat yang sering disampaikan dalam khutbah ataupun yang lainnya, ucapan yang baik, ucapan yang mulia, yang semestinya kita pegang. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berucaplah ucapan yang baik, ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan meraih keberuntungan yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, rizki yang halal yang thayyib. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.